Alhamdulillah, salam, pencalonan perempuan di Uyah untuk menjadi anggota Al-Majlis Parlamaniyah, Majlis Parlemen. Tawalli al-mar'ati menjabat seorang perempuan di Uyah Parlaman untuk jadi anggota parlemen itu adalah tuntunan dari pendapat tentang hukum tawalli al-mar'ati perempuan menjabat di wilayah ammah di ruang publik. Fal aslu, maka hukum asalnya anaman orang yang melarang perempuan untuk menjabat di al-wilayah ammah di ruang publik, maka haram atas perempuan juga menjadi anggota majlis ini. Waman dan orang yang membolehkan perempuan itu tawalli menjabat manasib jabatan al-qiyadiyah kepemimpinan layak bahasan menilai-nilai tidak mengapa keanggotaan parlemen bagi perempuan. Maka orang yang membolehkan memaparkan jumlah perbedaan antara aktivitas dan kekuasaan majelis parlemen dengan kepemimpinan. Namun intinya kita langsung berpindah ke tarjih halaman 188. Min khilal masabaqa min hadhihi furuq, melalui perbedaan-perbedaan yang telah disampaikan, wamatabi'ah min al-mushahad dan sanggahan-sanggahan yang telah diberikan, yatabayyanu adamu ta'thir hadhihi furuq. Jelaslah tidak efeknya perbedaan ini. Karena kesimpulannya udwiyah al-majalis al-lamaniyah, keanggotaan majelis parlemen adalah minal wilayah al-ammah, termasuk jabatan di wilayah publik yang tidak boleh diberikan kepada perempuan. Dimahami hadil majelis, karena tugas majelis ini min sultatin punya kekuasaan, wa wilayah al-ammah dan kekuasaan yang bersifat umum. Seandainya terbatas laporan majlis ini sekedar memberikan pendapat dan memberikan saran atau mengkaji aturan-aturan dan semacam itu, mimma yakun dari janjian yang tercakup di bawah ar-ra'i sekedar pendapat dan istihad, maka tidak ada penghalang pencalonan perempuan muslimah untuk duduk di majelis ini. Namun realitanya majelis parlemen adalah punya sultah, punya kekuasaan, meskipun kekuasaannya bersifat kolektif. Kemudian kita masuk pada halaman 189 tentang tarsyikh muslim. Ini ada pencalonan muslim. Qabulu tarsyikh muslim min nafsi intikhabat yang alih ala hukmi tawali muslim lihadil wilayat. Diterima dan tidaknya pencalonan muslim dalam intikhabat pemilu yang berani adalah darifat dari hukum tawali menjabat yang non-muslim untuk jabatan yang dia mencalonkan diri untuknya. Walwilayat dan jabatan yang terjadi padanya al-intikhabat pemilu kontemporer dari sisi menjabatnya seorang muslim mungkin bisa kita bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah al-ri'asatul ammah adalah pemimpin yang bersifat luas kekuasaan dan kepemimpinannya dan hal-hal yang miringnya dengan wilayah dan kekuasaan. Alatilah sifatun umum yang punya sifat umum, istiqlal dan independen. Kalimah macam dia menjadi amir daerah, gubernur atau semacam itu, dia ada tuyus, panglima perang. Dan bisa rotifuit dalam sistem Islam di masa silam. Apa itu wizar of tafwid? Catatan kaki satu. Yal wizar alati fawwidu al-imam fiha ilal wazir tadbirul umur bihi wa istihadihi. Dia adalah dalam kementerian di mana kepala negara itu menyerahkan pada kementerian ini kepada si menteri tadbirul umur. Kewenangan mengatur urusan dengan semata-mata pendapatnya dan istihadnya. Faistabiddu maka bimubasyar umuri wa nadar fi madalimi wa taqwitil bulati wa tadbiril hububi. Maka dia pemimpin tersebut bimubasyara secara langsung mengatur al-umur segala urusan. Mentelaah tentang kezaliman yang terjadi, pengangkatan pemimpin di bawahnya dan mengatur peperangan itu wizaratu tafwid. Mungkin ya semacam ya, negara bagian berarti diberi kekuasaan seperti kepala negara, namun statusnya bukan kepala negara. Kemudian yang kedua, wizaratu tanfidh, kementerian yang sekedar eksekutor dan pelaksana. Wama yusbihuha dan yang serupa dengan itu, minal wilayat itu kekuasaan yang tidak ada independen badannya. Kemudian yang ketiga, majelis parlemen. Ya, kemudian yang pertama, tarsyih pencalonan non-muslim untuk jadi kepala negara atau jabatan-jabatan yang serupa dengannya yang memiliki titik kesamaan sifatil umum wal istiqlal. Ini kekuasaannya luas dan independen. Maka jabatan-jabatan ini tidak boleh seorang non-muslim menjabatnya. Wahadihi wahada minal musallamat asyariyah. Ini adalah satu perkara yang sudah pasti diterima. Ini sudah satu hal yang menjadi baku dalam syariat. Maliki mengatakan, ulama sepakat bahasanya kepala negara la tan'aqidu tidaklah sah dijabat oleh orang kafir. Dan seandainya kepala negara yang semula itu muslim tara'a ahlil kufur, kemudian dia mengalami kekafiran, dia murtad, in azala maka otomatis copot dia kepemimpinannya. Nah, kemudian di halaman 193 paragraf terakhir, fabinaan maka berdasarkan tidak bolehnya non muslim menjabat kepala negara dalam negeri Islam, wa mayuqasu 'alaiha minal wilayatil ammah, dan berbagai macam jabatan yang luas kekuasaannya yang kita kiaskan dengan kepala negara, yaitu semua jabatan yang memiliki karakter sifatul umum wal istiqlal, meluas dan independen, maka berdasarkan hal tersebut tidak boleh pencalonan non muslim untuk jabatan-jabatan semacam ini. Tidak boleh bagi pemerintahan Islam untuk memberikan toleransi non muslim mencalonkan diri untuk jabatan semacam ini. Kemudian matlab atsani, pencalonan non muslim untuk wizaratu tanfidz, untuk kementerian yang cuma tugasnya sekedar pelaksana. Wizaratu tanfidz minal wizarat allati kanat mawjudatan fil asril abbasi. Menteri yang sekedar pelaksana adalah di antara kementerian yang itu ada dalam sejarah kaum muslimin sejak masa Abbasiyah. Menteri, jabatan menteri itu baru muncul sejak masa Abbasiyah. Di zaman Khulafa' Rasyidin dan Bani Umayyah tidak ada. Wal murad bi, dan yang dimaksud dengannya adalah kementerian yang al-wazir, sang menteri itu tugasnya adalah bidaur al-wasit, memiliki peran penghubung antara kepala negara dan rakyat, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara dan memberlakukan apa yang dia putuskan. Maka menteri ini cuma sekedar mu'inun ala wilayah, membantu kekuasaan, dan bukanlah orang yang mutaqallidan laha, menjabat sebagai penguasa hakikatnya. Wa nadhar fiha, dan dan kekuasaan dia atau wewenang dia dalam kementerian tersebut maksurun, terbatas pada pendapat kepala negara dan aturannya. Meskipun terkadang al-imam, kepala negara, mengambil faedah dari si menteri, mengambil faedah pendapat-pendapatnya dan saran-sarannya. Fayakunu biwasfil wizarati ashbah. Maka dalam kondisi ini, dia lebih ashbah, lebih mirip untuk disebut kementerian. Namun terkadang, la yushariku fi ra'yi. Menteri ini tidak kemudian berperan, tidak mempunyai peran fi ra'yi dalam memberikan pendapat dan saran, sehingga fayakunu biwasfil sifarah akrab. Maka dia lebih dekat untuk disebut semacam duta. Itu kondisi wizarah, ini kementerian dalam di sejarah umat Islam di masa silam. Wa ma'rifatu hukmi syar'i, dan mengetahui hukum syar'i li surut hadil wizara, untuk syarat-syarat kementerian ini sangat membantu at-tahrir, menentukan hukum dalam banyak wilayatil mu'asira asyabiha laha, jabatan-jabatan kontemporer, kekuasaan-kekuasaan kontemporer yang serupa dengannya. Oleh karena itu maka i'tana, perhatian banyak para peneliti kontemporer bebasi untuk mengkaji jabatan ini dan hukum menjabatnya non muslim badannya dan jabatan yang setara dengannya kalau di dalam jabatan yang ada di masa kontemporer ini. Perkab setelahnya, waqad ikhtalafa al-mu'asirun, dan orang-orang kontemporer berselisih pendapat tentang jabatan alladhi yu'adil, yang setara dan setara dengan jabatan wizarah kalau di zaman modern ini. Ada tiga pendapat. Jadi maka umat Islam punya, dalam sejarahnya punya konsep wazir dan wizarah, menteri dan kementerian. Nah itu kalau kita bawa ke negara, model negara modern, itu yang mirip, yang setara itu apa? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, wizaratu tanfidh itu serupa dengan jabatan menteri di konsep negara modern. Karena dia yunafid, melaksanakan apa yang didiktekan kepadanya di rapat kementerian. Di rapat majlis wizara. Wayahtasu majalu amalihi, sehingga aspek kerjanya itu khusus fi janibin muayyan, untuk bagian tertentu semacam kementerian keuangan, kemudian pendidikan dan semacam itu. Namun penulis enggak setuju dengan pendapat ini. Yang benar, wizaratu tanfidh tidak mungkin seperti wazir di sistem negara modern. Karena kita jumpai al-wazir, menteri di zaman modern ini, dia bisa istibdad, dia bisa memaksakan kehendak, dan dia punya otoritas yang tidak dimiliki oleh wazir tanfidh di masa silam. Itlikuli wazirin, karena setiap menteri fil wizaratil mu'asirah, di konsep kementerian di negara modern ini, punya solahiyah ammah, kekuasaan yang bersifat luas, dan punya wadhaif, fungsi-fungsi tertentu. Wadarul hakim, dan peran kepala negara terhadap kementerian itu adalah muraqabah, mengawasi, wal mutaba'ah, dan memantau. Bahwa maka menteri di era modern, meskipun dia melaksanakan putusan majelis menteri, fa'innahu lahu istibdadan, namun dia punya otoriter, bisa memaksakan kehendaknya kepada bawahannya. Harus demikian. Fi kathir minal qadaya, dalam banyak permasalahan, sehingga kalau dibawa ke sistem negara kaum muslimin di masa silam, maka menteri sekarang itu malah miripnya adalah wazir tafwid. Miripnya wazir tafwid. Dirjen dia yang angkat, dia yang milih, dan dia kemudian dia mau begini ya. Dia punya otoritas. Maka di antara solahiyat kekuasaan seorang menteri di sistem negara modern, dia taswid, dia punya hak suara di dalam majelis para menteri. Dia bisa mengadakan ta'aqud, perjanjian bersama para pegawai di dalam lingkungan kerjanya. Dia bisa iqalah, mencopot mereka, dan atau iqalah, memaafkan mereka atau menghukum mereka. Dia mengatur tanzim al-amal, mengatur kerja. Dia kemudian bisa memberikan kepada para pegawai kementerian al-hawafis, hadiah untuk penyemangat, wal alawat, dan hadiah. Dia bisa kemudian mengadakan kontrak untuk memperlancar kerja kementeriannya. Wahadis solahiyah dan kewenangan ini berbeda-beda dari satu menteri ke menteri yang lain, tergantung kementerian yang dia pimpin. Sedangkan dalam sistem negeri kaum muslimin di masa silam, wazir tanfidz itu tidak punya kewenangan kecuali menyampaikan dan memukhbir, mengkabarkan putusan kepala negara. Wal amru lil imam, maka keputusan semuanya di tangan kepala negara. Wa mawazirun wazir tanfidz, dan tidaklah wazir tanfidz tugasnya kecuali menampakkan, ya, mempublis putusan kepala negara. Pendapat yang kedua mengatakan wizaratu tanfidz dalam sistem negara Islam di masa silam satu jabatan yang serupa dengan menteri, namun di sistem riasi al-gharbi. Dalam sistem kepemimpinan barat, yaitu perdana menteri mungkin. Itu sekretir li rais, karena menteri di sistem riasi al-gharbi dia seperti cuma sekretaris lirais kepala negara, taktasiru muhimmatuhu, yang tugasnya terbatas pada melaksanakan keinginan kepala dan kepala negara dan kebijakannya. Ya, bukan perdana menteri ya, bukan. Wal waqi' anal wazir, namun realitanya menteri dalam sistem ariasi yamliku, dia memiliki minasolahiyah, kewenangan yang tidak dimiliki oleh wazir tanfidz. Fahuwa, maka menteri ini meskipun yu'ayyan, diangkat oleh kibali rais kepala negara, dan dia wajib baginya melaksanakan keinginan kepala negara, tidak boleh baginya ta'akhur, nanti-nanti untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh kepala negara. Bikhilafi ma'alaihi, berbeda dengan apa yang samihi, yang semisal dengannya dalam sistem parlementer. Oh, bagi ada nizam riasi, ada nizam parlementer. Itu berarti sistem parlementer sama sistem presidensial. An-nidham ar-riasi itu berarti sistem presidensial seperti di Indonesia. Menteri diangkat oleh, ditunjuk oleh presiden. Ya, maka ada yang mengatakan wizaratu tanfidz sama dengan menteri di sistem pemerintahan presidensial. Illa akan tetapi annalahu, menteri ini punya kewenangan yang lain yang dia independen dengan kewenangannya, semacam tauqi', tanda tangan bersejumlah perjanjian, kemudian mengangkat para pegawai, kemudian staf ahli atau mustasyar, wa iqalatihim wa ta'dibihim. Ta'dibihim, menghukum mereka. Sebentar, iqalah. Kalau di bab perdagangan, iqalah kan minta maaf. Kayaknya mencopot, tapi saya pastikan dulu. Ya, mencopot. Ya, yang benar tadi ikolah mencopot. Wa iqalatihim dan mencopot ya, pejabat atau pegawai, wa ta'dibihim dan menghukum mereka. Wa muasarah dan melakukan semua kewenangan allati tatartab ala kaunihi al-mas'ul yang merupakan dampak dari statusnya sebagai penanggung jawab kementerian itu. Wa hadhil umur dan hal-hal ini tidaklah menjadikannya seperti wazir tanfidz di sistem daulah Islamiyah. Karena wazir tanfidz tidak memiliki laisa lahu minal hukmi wal istiqlal syai'un. Syai'un sedikit pun tidak memiliki istiqlal, independensi, tidak pula punya kewenangan. Bal ma huwa tidaklah wazir tanfidz illa abdun ma'murun. Kecuali seperti budak yang diperintahkan oleh tuannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya wizaratu tanfidz yang ada di daulah Islamiyah di konsep negara Islam di masa silam atau yang diterapkan oleh kaum muslimin di masa silam tushabihu serupa dengan muhimmah tugas al-muhaqqiq al-mufattish pengawas peneliti. Muhakik dari kata-kata tahkik, tahkik itu investigasi. Wahuwa dan pendapat ini tidaklah jeli. Fal muhakik maka penyidik, mutah umfatis, peneliti atau dalam bahasa kita penyidik itu memang cocok dengan wizarat tanfidz dari sisi irtibat. Kaitan dia dengan at-tanfidz al-mahdi, murni pelaksanaan. Dia tidak memiliki istiqlal, independensi, tidak pula kekuasaan. Ghair akan tetapi pekerjaan dalam wizaratu tanfidz lebih luas dan lebih luas daripada pekerjaan di dua tugas ini. Karena taftis wa tahqiq, penyidikan dan investigasi keduanya berkenaan dengan kejahatan. Dan taftis itu cabang atau derivat dari investigasi. Murtabiton berkaitan dengan balbahsi an meneliti tentang bukti-bukti kejahatan. Maka ini adalah pekerjaan yang terbatas dan sempit lain hanya dengan pekerjaan dalam wizaratu tanfidz. Sehingga kesimpulan dari penulis, maka tahsulu bihada, maka terwujudlah dengan orang yang di atas. Bahasanya tiga contoh di atas, yaitu wazir di majlis wuzara, artinya di sistem pemerintahan parlementer, atau wazir di nizam riasi, di sistem presidensial, muhakik wa mufatis penyidik, itu tidak sah untuk dikatakan sebanding dengan mansib jabatan wazir tanfidz. Karena wazir tanfidz itu tatamayyaz bimizataini, memiliki dua kekhasan. Yang pertama at-tanfidzul mahdu, murni pelaksana. Dan tidak ada ay istiqlal, independensi apapun dan otoritas apapun. Yang kedua, kerjaannya luas. Wasumul nadhariha dan pandangannya luas. Maka menteri di masa modern itu cocok dengan wazir tanfidz dari sisi sumulun nadhar wal amal. Luasnya cakup pekerjaannya dan luasa dia dalam nadhar mentelaah. Namun beda dengan wazir tanfidz dalam masalah dia punya otoritas dan independensi. Sedangkan penyidik itu sama dengan wazir tanfidz dalam masalah tanfidz, namun tidak sama dalam pekerjaan. Sehingga kesimpulan dari penulis, aku tidak jumpai berdasarkan telaahku satu jabatan tertentu yang merupakan manasib jabatan yang ada di model negara modern, ya jema'u yang mengumpulkan dua kekhasan di atas. Inna itisa'a amalil mas'ul wa qurbi minal daulah, karena luasnya pekerjaan seorang penanggung jawab, seorang pimpinan, dan kedekatan dia dengan negara memberikan kepadanya independensi dan otoritas. Ini berbeda dengan wizaratu tanfid. Dan hukum penjalanan ya, meskipun tidak ada yang semisal, namun beliau bahas hukum perjalanan non-muslim untuk wizarah tanfid. Para ulama di masa silam telah berselisih pendapat hukum menjabatnya non-muslim untuk wizarah tanfid. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah melarang, ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua membolehkannya, ini adalah pendapat sebagian ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Kita langsung di tarjih. Di halaman 209. Wabada, dan setelah pemaparan alasan dua kelompok, jelaslah bagiku, wallahu a'lam, ana raji, bahasanya yang raji adalah haramnya tawali ghairil muslimin, non muslim menjabat ya wizaratu tanfidh. Alatilah sifatul umum wa syumul, karena dia luas jabatannya, dan terwujud gara-gara dia jadi menteri tanfidh, terwujud al-uluwun, posisi yang tinggi, petasalutun lil kufar alal muslimin, dan menyebabkan orang kafir berkuasa atas kaum muslimin. Lima yali karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalil-dalil syar'i yang melarang tawalil kufar, orang kafir mendapatkan jabatan dan menjadikan mereka sebagai bitonah. Fahiyah, maka dalil-dalil ini bersifat umum melarang menjadikan orang kafir sebagai teman dekat. Watawalli al-kufar, dan menjabatnya orang kafir dalam jabatan semacam ini dianggap, dinilai sejenis menjadikan mereka sebagai bitonah, teman dekat. Yang kedua, analman abasanya melarang ahli zimmah kafir zimmi menjabat satupun kekuasaan dalam pemerintahan adalah masar ali amalun nabi. Inilah prakteknya nabi dan khulafa'ur rasyidin. Alasan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh wazir tanfid min amalin, berupa pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan saksi, aladhi yang kulu, yang memindah surat seorang qadi ke qadi yang lain. Karena wazir tanfid itu memindah, mengutip apa yang instruksi yang diberikan oleh kepala negara. Sebagaimana seorang saksi asyahid menukil apa yang ditulis oleh seorang qadi. Bahkan pekerjaan al-wazir, yaitu wazir tanfidhi, ausa, lebih luas daripada pekerjaan asyahid. Karena syahid dalam konsep peradilan Islam, yaqtasiru, terbatas menjadi saksi sahnya apa yang ditulis kepada qadi. Lain hanya dengan menteri al-wazir at-tanfidhi yang dia menjadi safir penghubung antara kepada negara dan rakyat. Dia melaksanakan dan menyampaikan kepada rakyat apa yang diperintahkan oleh kepala negara. Nah, para ulama fikih telah menegaskan dan sepakat dipersyaratkannya adalah tasyahid, seorang syahid. Ya, berarti syahidnya di sini bukan saksi ya. Syahid yang tadi baru saja kita baca itu bukan saksi, namun dia satu jabatan di peradilan, tugasnya memindah surat dari satu qadi, satu hakim, ke hakim yang lain. Asyahid alladhi yangkul kitab al-qadi ilal qadi. Maka syahid di sini bukan saksi, kalau tidak tepat kalau diterjemahkan saksi. Ya, maka para ulama fikih sepakat bahasanya asyahid itu harus adalah orang yang baik agamanya. Ya, dia adalah orang yang memberikan persaksian surat seorang qadi kepada qadi yang lain. Maka jika disyaratkan syahid itu harus adalah, haruslah orang yang bertakwa, yang baik agamanya, maka dipersyaratkan baik agama seorang wazir mimba bil aula. Wa idalam yukbal, jika tidak diterima dari orang kafir yang memberikan persaksian bahasanya surat ini adalah surat qadi fulan, dan kita tidak merasa amanah, tidak akan memberikan amanah kepadanya, maka bagaimanakah memberikan amanah kepada mayasyadu bi alal imam, ini orang yang memberikan, menjadi saksi di depan atas imam. Bahasanya inilah putusan instruksi menteri, instruksi kepala negara. Faitasarab, lantul dia melakukan tindakan dan dia mengevaluasi manusia berdasarkan instruksi kepala negara tersebut. Alasan yang keempat, wa idza kana ahlu dhimmah, jika kafir dhimmi di masa negeri Islam terdahulu mereka dipaksa berbeda dengan kaum muslimin dalam masalah pakaian, kendaraan dan yang lain. Fa kaifa yakunu man hadha haluhu, maka bagaimanakah mungkin orang yang seperti ini keadaannya menjadi penguasa atas kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang mahib, kedudukan yang dihormati dan rafi'il junah, dan kedudukan yang tinggi. Hukum dicalonkannya non-muslim untuk wilayah tanfidiyah dalam pengertian, dalam konsep yang telah tadi telah dijelaskan. Maka berdasarkan keterangan yang telah lewat, haramnya non-muslim menjabat di hadil wilayah wazir tanfidi, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mencalonkan orang kafir menduduki jabatan ini. Hatta layakuna mu'inan, sehingga dia tidak menjadi penolong bagi orang kafir untuk menduduki jabatan yang tidak boleh, tidak dibolehkan didapatkan oleh orang kafir dalam syariat. Dan tidak boleh bagi orang yang biadihi, di tangannya lah tali kekang urusan kaum muslimin, membolehkan mereka untuk maju mencalonkan diri untuk dipilih oleh masyarakat luas. Itu menteri wazir tanfidi di masa silam, apalagi menteri sekarang yang jabatannya itu beda dengan, lebih independen daripada wazir tanfidi di konsep daulah Islamiyah di masa silam. Kemudian pencalonan non muslim untuk jadi anggota majelis parlemen. Para mu'asirun berselisih, para kontemporer berselisih pendapat tentang hukum keterlibatan non-muslim di majelis parlemen. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkannya, ini pendapat Yusuf Qardawi dan Abdul Karim Zaidan dan yang lain. Yang melarang ini diantaranya pendapat Abul A'la Al-Maududi, Muhammad Faris dan yang lain. Kita langsung di tarjihnya. At-tarjih. Yang nampak bagiku wal ilmu indallah, pendapat yang kedua yang melarang menjabatnya non-muslim untuk jadi anggota majelis parlemen, itu lebih kuat dan lebih rajih daripada pendapat yang membolehkan. Berdasarkan dalil-dalil syariat yang melarang orang kafir menjabat jabatan. Dan larangan menjadikan mereka sebagai bitonah, sebagai teman dekat. Khasatan terutama ma'idrakina ketika kita faham lima alai halul majalis, keadaan majlis parlemen yang memiliki sultah ulia, kekuasaan yang tinggi. Walima li'afradiyah, dan karena person-person anggota parlemen memiliki kedudukan, wamanjilah kedudukan, wanufus, dan ya, kewenangan yang tidak boleh didapatkan oleh orang kafir atas kaum muslimin. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat di atas, yang melarang non-muslim untuk jadi anggota majelis parlemen, maka tidak boleh bagi siapapun memilih non-muslim sebagai utwan anggota di majelis parlemen. Kemudian membahas atsalis, pencalonan ahli bid'ah dan ahli ahwa. Apa yang ditahrir mahalin niza. Ittafaqal ulama-ulama sepakat bahasanya mubtadi yang waqa'a fi kufrin, terjatuh dalam kekafiran yang mengeluarkan dari agama, fakufrun, maka kekafiran karena sebab bid'ahnya, fakafar, maka dia kafir karena sebab bid'ahnya, anna syahadatahu, bahasanya persaksiannya tidak diterima. Wa kadzalika, maka demikian juga kedudukannya atau jabatannya, mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Amma ilam yahkum bi kufri, adapun jika dia mubtadi yang tidak kafir, maka para ulama berselisih pendapat tentang hukum. Dia diberi jabatan, ada dua pendapat. Ini pendapat yang melarang ahlul bid'ah dan ahlul ahwa diberi jabatan di pemerintahan. Ini pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan satu wajah di kalangan Syafi'iyah. Wajah adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang tidak ada pendapat al-imam imam dalam hal tersebut. Pendapat yang kedua, boleh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa menjabat jabatan, dan ini madhab Hanafiyah dan jumhur Syafi'iyah. Atau sebelumnya tentang pengertian bid'ah yang diinginkan di sini, di halaman 221 mengutip pendapat Ibnu Taimiyah di paragraf yang kedua, wal bid'atu allati yakunu biha syakhsun min ahli al-ahwa'i, maka bid'ah yang dengannya seorang itu digolongkan sebagai ahlul ahwa adalah ma bid'ah istahara inda ahli al-ilmi, yang populer di kalangan para ulama. Ulama ahlu sunnah, kalau dia menyelisih Al-Quran dan sunnah, yaitu bid'ah khawarij, jamiyah, dan murji'ah. Artinya bid'ah yang besar-besar, bukan bid'ah talafut niat, atau bid'ah melafalkan niat, atau bid'ah yang lain, atau yang sejenis. Namanya disebut ahlul ahwa wal ahlul bid'ah, kata Ibnu Taimiyah adalah bid'ah yang wah, yang besar-besar. Ya, kita langsung ke tarjih. Arajab wallahu a'lam wa tafsil adalah merinci fi hali keadaan si ahli bid'ah. Faman kana minhum mustahidan, maka jika dia statusnya terjumus dalam bid'ah dan dia mustahid, muta'awilan, yang salah istihad. Ta'wil di sini artinya salah istihad. Dia telah mencurahkan jerih payah, namun tidak mendapatkan taufik untuk memiliki pendapat yang benar. Atau dia orang yang tidak mampu, yang muqallid, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran, maka dia dimaklumi, tidaklah difonis sebagai orang yang fasik, yaitu fasik akidahnya. Wala yakunu khata'uhu, dan tidaklah kesalahannya kalau dia menjadi cacat dalam adalahnya, kualitas agamanya, dan tidak menghalangi untuk dia diberi jabatan dan kekuasaan. Adapun orang yang ceroboh, muqassiran, yang tidak maksimal dalam mencari kebenaran atau berpaling dari kebenaran, maka barulah dia orang yang fasik. Yaitu fasik akidahnya. Wa hukmuhu fil wilayati wa syahadati, sehingga hukumnya dalam masalah jabatan dan persaksian sebagaimana hukumnya orang yang fasik. Maka fasik itu ada dua macam, fasik i'tiqadi dan fasik amali. Fasik i'tiqadi itulah mubtadi, dan fasik amali itulah pelaku maksiat dan dosa besar. Amma da'iya ila bid'atihi, adapun orang yang mendakwakan bid'ahnya, maka dilarang untuk diberi kekuasaan. Laisa li ajli ta'ni, bukan karena mempermasalahkan kualitas agamanya, namun karena mencegah bahaya tersebarnya bid'ahnya, melindungi kaum muslimin dari kejelekannya. Karena dampak orang yang mendakwahkan dalam menyesatkan banyak orang tidak sebagaimana dampak orang yang diam. Famabaluk, maka apa pendapatmu hina yumakkanu da'iya al-mubtadi, maka mubtadi yang mendakwahkan bid'ahnya yumakkan diberi kekuasaan di wilayah publik, maka bahayanya akan berlipat-lipat. Dia akan memanfaatkan jabatannya finasyir untuk menyebarkan bid'ah dan hawa nafsunya. Wakadha, demikian juga seandainya memberikan jabatan kepadanya terdapat nafsadah yang nampak, wa atharun, dan dampak tersebarnya bid'ah dan tersebarnya di antara masyarakat. Au kana minal maslah asyariyah, ataukah bahkan maslahat syar'i menuntut ayyukama ditegakkan atas alil bid'ah ini boikot dan pelarangan dalam rangka mencegah kerusakannya, maka tidak boleh memberi jabatan kepada alil bid'ah dalam kondisi ini supaya tidak bertambah kejelekannya. Idil wajib, karena yang wajib dalam keadaan semacam ini mereka diboikot dan dibuat kapok. Lah, tidak malah diberi jabatan dan diberi kekuasaan. Namun ini perkara maslahat, berbeda-beda tergantung keadaan, bukan hukum syar'i yang paten. Maka sungguh salaf saddada an-nakir, mengingkari secara keras ahlul bid'ah, memboikot mereka, bahkan meninggalkan riwayat dari mereka. Wawadan, sikap keras ini berkaitan dengan maslahat syar'i. Maka haitsu wujidat, jika dijumpai maslahat semacam ini tanpa dan hilang mafsadahnya, maka mereka dilarang untuk diberi jabatan. Wa illa, jika tidak, maka jaza boleh memberinya jabatan. Dan ini juga satu perkara yang berbeda-beda tergantung keras tidaknya keterlaluan dan tidaknya bid'ah. Demikian juga tergantung menonjolnya sunnah ataukah samarnya sunnah. Dan demikian juga tergantung dampak al-mutarattab, yang jadi dampak menjabatnya seorang mubtadi, ya, dampak dari sisi maslahat dan mafsadah. Maka fahukmu tauliyatil mubtadi, maka hukum menjabatnya seorang mubtadi, layak khudu wajahan wahidan, itu tidaklah memiliki satu model hukum yang sama. Karena tentu bid'ahnya jahmiyah tidak sebagaimana asyairah dan mu'tazilah. Dan tentu orang yang menyimpan kedengkian, permusuhan terhadap sunnah dan ahli sunnah, tidak sebagaimana muta'awin, orang yang salah istihad, al-muhib, dan dia orang yang mencintai, bahkan yang menisbatkan diri sebagai ahli sunnah. Dan bukanlah mubtadi' yang masyarakat luas terpengaruh dengannya dan bid'ahnya sebagaimana bid'ah, sebagaimana mubtadi' yang tertutup, yang hampir-hampir tidak ada satupun orang yang tahu tentang kesesatannya. Dan ketika zaman itu zaman menonjolnya sunnah dan jelasnya sunnah, dan manusia mengenal dengan sunnah, tidak sebagaimana zaman tersebarnya bid'ah. Kesimpulannya, fawwa fin nihayah, maka pada akhirnya dia itu adalah perkara yang berkenaan dengan kaidah jalbil masalih wa taf'il mafasid. Kemudian hukum pencalonan ahli bid'ah dan ahwa untuk pemilihan kontemporer, wa ba'da taqriri, setelah penjelasan hukum menjabatnya ahli bid'ah, jelaslah bahasanya faktor penghalang mereka diberi jabatan intinya adalah dua hal. Yang pertama, vonis untuk mereka sebagai fasik, yaitu fasik itiqadi, disebabkan jatuh dalam bid'ah. Dan telah dijelaskan bahasanya itu berlaku untuk muqassir, orang yang tidak maksimal dalam mencari kebenaran, dan orang yang cuek. Maka siapa yang fasik karena sebab bid'ahnya tidak boleh disetujui untuk dicalonkan ataupun dipilih oleh para pemilih, karena dia bukanlah orang yang baik agamanya. Dan syarat mendapatkan jabatan, hendaklah al-mutawaliha, orang yang menjabat jabatan tersebut adalah adilan, orang yang baik agamanya. Yang kedua, terjadinya dharar, dampak buruk dan mafsadah dengan dia menduduki jabatan tersebut. Dan ini berlaku untuk ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya. Dan ketika dalam kondisi terjadinya mafsadah ketika mereka menjabat, atau terwujudnya maslahat dengan memboikot mereka dan melarang mereka, maka dalam tiga kondisi ini tidak boleh bagi sistem negeri kaum muslimin untuk memberikan toleransi pencalonan mereka. Tidak boleh pula bagi para pemilih untuk memilih mereka. Adapun orang yang dimaklumi dalam bid'ahnya karena ijtihad atau karena taklid, dan dia tidaklah mendakwahkan bid'ahnya dan tidaklah berdampak dengan dia diberi jabatan, mafsadah ghalibah, dampak buruk yang lebih dominan, wala yujad fi man'ihi, dan tidaklah dijumpai jika dia dilarang untuk memberi jabatan, tidaklah dijumpai maslahat yang lebih besar, famisli hada, maka dalam semisal ini ya juzu boleh ayakuna ni ahli bid'ah itu menjadi dimni bagian orang-orang yang dicalonkan supaya dipilihlah oleh para pemilih. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.